rasa yang ku rasakan. Apa kau mendengar yang ku katakan? Hampir lelahku mengerti dirimu, tapi hatiku tak bisa berpaling darimu. Dan aku tak peduli perasaanku ini, walau harus terluka, ku terima.